berguna karena aku suka seperti ini. Bebas minum tak terkendali. Aku suka seperti ini. Bebas makan sesuka hatinya. Wow, wow. Terus tunduk tiada masalah. Tetap pede sudah biasa. Kita mau menyiksa diri. Olahraga takkan berguna karena aku suka seperti ini. Bebas minum tak terkendali. Aku suka seperti ini. Bebas makan sesuka hati. Aku wanna sehat, bukan pemalas. Aku wanna jadi kuat, jangan bergaya. Aku wanna sehat, bukan pemalas. Aku wanna jadi kuat, jangan bergaya. Bajuku yang dulu sudah tak cukup lagi. Porsi makanan tu bertambah banyak sekali. Tapi masih merasa badan tu paling seksi. Jangan sia-siakan aku pujian tatapmu. Olahraga takkan berguna karena aku suka seperti ini. Bebas minum tak terkendali. Aku suka seperti ini. Bebas makan sesuka hati. Siapa bilang berlutut kecil? Aku wanita sehat, bukan pemalas. Aku wanita kuat, jangan bergaya. Aku wanita sehat, bukan pemalas. Aku wanita kuat, jangan bergaya. Aku wanita sehat, bukan pemalas. Aku wanita kuat. Bilang titik gendut, alah titik siapa gendut. Yang alah siapa bilang berendut titiknya kecil, siapa bilang beralah, siapa bilang berendut titiknya kecil, siapa bilang berendut titiknya kecil seperti dirimu, alah.